Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd, fa ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Imamul Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang dzikru istihbabil luzumil mudarat wa tarkil mudahanati ma'an nas. Bab dianjurkannya untuk seseorang senantiasa bersikap mudarat dan meninggalkan sikap mudahanah, sikap basa-basi, ma'an nas, bersama manusia. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan ucapan dari Al-Imam Abu Hatim rahimahullah. Naam, dan mungkin kita bacakan kembali karena pada pertemuan yang lalu mungkin kurang jelas. Baik. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala, al-wajibu alal atil an yudariyan nasa mudaratan rajulis sabih fil ma'il jari. Fil ma'il jari, wajib bagi seorang berakal agar menunjukkan sikap mudarat, ya, di hadapan manusia. Nah, menampakkan sikap mudarat dalam muamalahnya bersama manusia. Ini sikap lemah lembut, ya. Nah, menunjukkan sikap yang baik dan yang semisalnya. Dari sikap-sikap yang itu merupakan bentuk hikmah, ya, bersama manusia. Mudaratar rajuli sabih fil ma'i jari. Beliau umpamakan di sini seperti mudaratnya seorang yang berenang. Seorang berenang fil ma'il jari, di air yang mengalir. Ini beliau membuat perumpamaan di dalam pergaulan manusia, dalam muamalah kita dengan manusia di tengah-tengah masyarakat, ya, tentunya kita akan menghadapi banyak orang dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda, sifat akhlak, ya, yang itu bermacam-macam, tidak sama. Nah, ya, sebagaimana seorang berenang di air yang mengalir, maka dia akan membutuhkan apa? Membutuhkan keahlian, ya, butuh siasah. Nah, butuh apa istilahnya? Ya, butuh taktik. Ya. Demikian pula bergaul di tengah-tengah manusia dengan berbagai macam karakternya, dengan berbagai macam tipenya. Tentunya seorang harus bergaul bisa menyesuaikan diri. Sebagaimana ketika dia berenang, dia bisa menyesuaikan diri dengan air yang mengalir. Ya. Nah, wa man dhahaba ila ishratin nas min haitsu huwa kaddara ala nafsihi Aisyah, kata beliau, dan barang siapa yang bergaul, ya, wa man dhahaba ila ishratin nas, barang siapa yang dia bergaul kepada manusia, min haitsu huwa, mengikuti sifatnya. Ini dia bergaul di tengah-tengah manusia mengikuti kemauannya, ya, mengikuti karakter dia, Nah, kata beliau, qaddara 'ala nafsihi Aisyah. Maka dia pun akan mendapatkan ya kekeruhan di dalam kehidupannya. Ini dia tidak akan hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat ketika dia bergaul mengikuti tipe dia, ya. Nah, mengikuti kehendak dirinya. Nah, walam tasfulahu mawaddah, dan dia tidak akan mendapatkan kecintaan dari manusia. Ya. Orang pun tidak akan senang kepadanya ketika dia tidak bisa menyesuaikan diri. Li'anna widadan nas la yustajlab illa bimusa'adatihim ala ma hum 'alaih. Karena kecintaan manusia tidaklah bisa diperoleh, tidak bisa didapatkan kecuali dengan ya, dengan bermusa'adah, dengan membantu mereka sesuai dengan apa yang menjadi kehendak mereka. Ya, bisa dipahami ya. Yani kecintaan atau simpati manusia itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan kita bisa mengikuti perjalanan mereka atau bisa mengikuti karakter mereka. Nah, ini. Ya. Bisa menyesuaikan dengan sifat-sifat mereka. Baik. Ada pengecualian tentunya, bukan berarti kita bergaul bebas. Ya, bukan maknanya mengikuti karakter masyarakat atau mengikuti kebiasaan masyarakat berarti bebas lah. Nah, kata beliau illa an yakuna ma'zaman, kecuali ya dalam perkara dosa. Nah, ini kalau dalam perkara dosa, dalam perkara mukhalafatus syariah, penyelisihan syariat, tentunya kita harus na'am berpegang dengan prinsip yang kuat ya. Nah, ini dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat kita ikuti. Nah, kebiasaan masyarakat bagaimana, karakter orang bagaimana, kita ikuti. Nah, baik. Fa idza kanat halatu ma'siyah fala sam'a wala tha'ah. Nah, maka apabila keadaannya adalah maksiat, fala sam'a wala tha'ah, maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat. Ini tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat dalam hal maksiat. Ya. Nah, ada misal kegiatan-kegiatan masyarakat ya yang itu tidak mengandung maksiat, ada gotong royong misalnya ya, yang mungkin dalam hal gotong royong tersebut kita akan berbaur dengan berbagai macam karakter manusia, ada yang perokok ya kan, ada yang mungkin cukur jenggotnya ya, macam-macam ya, kita berbaur dengan mereka dalam hal gotong royong misalnya tengah-tengah masyarakat. Nah, ini tidak mengapa, bahkan dianjurkan karena tidak ada maksiat di situ. Nah, ronda semisal ya kan. Nah, kita berbaur. Nah, dalam hal-hal yang itu tidak mengandung maksiat. Hal-hal yang masih ada kemaslahatan dunia. Ya. Nah, sambil kita menunjukkan sikap mudarat kepada mereka. Kita tidak na'am menghadapi orang-orang seperti itu, jangan langsung kita menampakkan sikap apa? Keras seperti itu. Ya, bergaul tengah manusia ya yang mereka awam misalnya dengan berbagai penyelisihan mereka terhadap syariat, langsung kita sikapi, jangan. Kita harus menampakkan sikap apa? Ramah di tengah-tengah mereka. Inilah mudarat. Ya. Nah, ya, ngobrol dengan mereka misalnya tabas. Nah. Tapi dalam hal yang itu kemaksiatan ya, maka kita tidak boleh mengikutinya. Nah, kegiatan-kegiatan maksiat misalnya ya, atau kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan. Nah, kita semisal kita diundang dalam kegiatan-kegiatan ritual syirik misalnya, maka kita tidak boleh mengikutinya, tidak boleh na'am memenuhinya. Ya, harus kita berpegang dengan prinsip agama. Ya, jangan dengan alasan kita harus berbaur dengan mereka supaya orang nanti bisa mengikuti dakwah kita. Lah, bukan seperti itu prinsipnya. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, wal bashar qad rukiba fihim ahwa mukhtalifah wa taba'u mutabayyinah. Nah. Dan manusia, mereka memiliki pada diri mereka hawa nafsu yang berbeda-beda. Ya, ahwa mukhtalifah. Hawa nafsu, ya, termasuk yang kita sebutkan tadi, sifat-sifat karakter yang berbeda-beda, tidak sama. Wa taba'i mutabayyinah, tabiat-tabiat yang berbeda-beda. Nah. Fakama yashukku alaika tarku ma jubilta alaih, fakadhalika yashukku ala ghairika mujanabatu mithlih. Nah, ini ucapan yang sangat bagus dari beliau. Kata beliau, sebagaimana engkau sulit untuk meninggalkan apa yang sudah menjadi tabiatmu, yang engkau memang seperti itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, semisal orang ya memiliki karakter yang mungkin keras, mungkin dia akan sulit untuk menjadi orang yang berbicara lembut misalnya, sulit. Nah, ya. Demikian pula orang juga sama, semisal itu pula, ya. Mereka juga sulit meninggalkan apa yang menjadi tabiat dasar mereka, sulit. Nah, ya ini kita harus memiliki apa? Sikap empati, ya. Naam. Kepada orang-orang seperti ini. Falaisa ila safwi widadihim sabilun illa bimu'asyaratihim min haitsuhum. Kata beliau rahimahullah, tidak ada yang bisa mendapatkan kecintaan mereka, atau tidak ada jalan yang itu bisa mendapatkan kecintaan mereka kecuali dengan bergaul bersama mereka min haitsuhum, sesuai dengan keadaan mereka. Nah, sesuai dengan keadaan mereka. Nah, ini kita ikuti. Ya, kita ikuti bagaimana kebiasaan masyarakat, selama itu bukan maksiat. Ya. Selama itu bukan perkara maksiat, adat istiadat misalnya yang tidak mengandung maksiat. Ya, lantas kita ikut, ya. Nah. Wal iqdha'i an mukhalafatihim fil awqat. Kata beliau, dan ya, tunduk ya nih, dan tidak menyelisih mereka beberapa waktu. Nah, ya, tidak menyelisih mereka fil awqat, di dalam beberapa waktu. Nah, karena kalau tujuan kita dakwah, ya tentunya ada satu tujuan atau ada satu target, yaitu agar orang-orang ataupun masyarakat mereka bisa mengenal sunnah dan bisa mengikuti sunnah, itu tujuan kita. Ya, kalau kita berbicara masalah dakwah, ya. Nah, dan hal yang seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari sesuatu yang sulit untuk kita hindari, ya. Pasti kita akan menemukannya. Nah, kalau di lingkungan pondok pesantren seperti ini, naam, ya, mungkin kita dengan orang-orang yang sudah paham ilmu, ya kan? Nah, sehingga muamalah dengan sesama ahlus sunnah, dengan sesama salafiyin misalnya, itu ya tidak perlu bermudarat, ya, karena sudah masing-masing sudah memahami ilmu, sudah memahami prinsip. Ya, tapi di tengah-tengah masyarakat sekitar kita, ya, ini penting sekali untuk kita pelajari, ya, bagaimana cara kita bermudarat di tengah-tengah masyarakat kita. Baik. Kemudian beliau membawakan bait syair, wa ansyadanil abrosh, dan telah membacakan kepadaku syair al-Abrosh. Wa qalat wahazzat ra'saha wa tadhahakat 'alal wuddi 'alal wuddi nujfa am 'alal ahdi nusalu faqultu falam af'al faqalat turidu faqultu falam af'al faqalat sataf'alu. Nah, makna syair ini secara utuhnya wallah alam ana kurang begitu memahami dan belum mendapatkan rujukan yang jelas ya. Nah, tapi dari sebagian syarih ya yang ana dapatkan hanya menjelaskan makna intinya ya. Waqalat, dan dia mengatakan, waqalat di sini muannas ya, dan dia wanita itu mengatakan sambil menggerak-gerakkan kepalanya dan sambil tersenyum ya, alal wuddi atau sambil tertawa, alal wuddi nujfa am alal ahdi nusalu ya. Ya, ini maknanya sanusil, apa yang akan kita dapatkan ya, madza sayahsul alal wuddi. Nah, apa yang akan kita dapatkan alal wuddi, dengan kecintaan, yakni dengan kita menampakkan rasa cinta kepada manusia ya. Nah, alal wuddi nujfa, apakah yang akan kita dapatkan adalah al-jafa? Al-jafa ini sikap kaku, sikap naam, antipati. Nah, apa yang akan kita dapatkan dengan kita menunjukkan rasa cinta kepada di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, nujufa yakni alal jafa am alal ahdi nusalu. Nah, apakah kita akan mendapatkan sikap antipati atau apa, atau sikap sebaliknya. Nah, nah ini jadi di sini tanbih ya, ataupun anjuran untuk kita menampakkan sikap al-wud ya, rasa cinta ya, simpati di tengah-tengah masyarakat. Fakultu, maka aku mengatakan falam af'al, aku tidak akan melakukannya. Faqalat turidu, dia mengatakan engkau menginginkannya. Fakultu falam af'al, maka aku mengatakan aku tidak akan melakukannya. Faqalat sataf'alu, dan dia mengatakan engkau akan melakukannya. Nah, ini wallah alam maknanya apa anak kurang paham ya secara maknanya. Baik, mungkin kalau yang paham bisa dibantu. Nah, karena ada sebagian bait-bait syair yang agak sulit ya. Tapi intinya adalah anjuran untuk kita menampakkan sikap wud di tengah-tengah masyarakat ya, rasa cinta. Baik. Kemudian beliau membawakan asar dari ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yaqul, beliau mengatakan ya bana Adam, wahai ibna Adam, wahai anak Adam, ishabin nasa bi ayyi khuluqin syi'ta. Naam, ishabin nasa bi ayyi khuluqin syi'ta yashabuka alaih. Wahai anak Adam, pergaulilah manusia ya. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak apapun yang engkau kehendaki. Jadi dengan sikap apapun yang engkau kehendaki, yashabuka alaih. Ya, yashabuka alaih. Nah, maka mereka akan bergaul ya, bergaul bersamamu di atas akhlak tersebut juga. Ya. Baik, ya ini maknanya dengan akhlak ya, kita bergaul dengan manusia ya, dengan akhlak apapun, maka manusia juga akan mempergauli kita ya, dengan akhlak sebagaimana kita menunjukkan akhlak kepada mereka. Nah, kalau kita menunjukkan sikap ramah tamah, maka mereka juga akan ramah ya. Kalau kita cuek, ya mereka cuek. Kalau kita sombong, ya mereka menghindar. Nah, kalau kita orang yang senang membantu, mereka juga senang membantu. Nah, seperti itu. maknanya ya, dengan akhlak apapun ya. Ishabin nas bi ayyi khuluqin syi'ta. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak apapun yang kau inginkan. Ya, yashabuka alaih. Maka mereka pun akan bergaul ya, akan mempergaulimu di atas akhlak tersebut. Nah, ini tanbih. Nah, untuk kita bisa menunjukkan akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Nah, bersikap ramah. Naam, berta'awun dan yang semisalnya, yang itu akan menarik simpati masyarakat kepada kita, ya. Sekali lagi ini tujuannya semuanya adalah ad-din. Tujuannya adalah agama ya, bukan hanya sekedar kita istilahnya pencitraan ya. Nah, dibuat-buat tidak, ini agama. Ya. Dalam rangka supaya masyarakat orang-orang tidak antipati terhadap sunnah ini, karena akhlak itu sangat mempengaruhi ya. mempengaruhi penilaian manusia terhadap dakwah, terutama orang-orang yang memang menilai sesuatu dari oknum, dari orang-orangnya ya. Orang-orang awam kebanyakan menilai sesuatu dari orang-orangnya. Nah, mereka menilai dakwah sunnah, menilai dakwah salaf ya dari orang-orangnya ya. Kebanyakan orang seperti itu karena mereka tidak mau belajar. Sehingga kalau kita orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah salaf ya, menunjukkan sikap kaku, menunjukkan sikap keras ya kepada mereka, mereka juga akan menganggap oh ternyata dakwahnya, dakwah salaf itu keras ya, suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan. Itu saja yang mereka nilai, itu saja. Poin itu saja. Bagaimana dakwah salaf? Oh, itu yang suka membid'ahkan, yang suka mengkafirkan. Ya. Nah, yang enggak satu kelompok dengan mereka ya, itu dianggap sesat semua. Ya kan? Penilaian seperti ini kan menunjukkan apa? Akan menurut mereka dakwah salaf itu kan kesannya tidak baik. Nah, seperti itu. Berbeda halnya kalau kita ya menunjukkan akhlak yang baik, bersikap hikmah ya. Nah, maka mereka pun akan senang. Oh, ternyata dakwah salaf atau mungkin yang mereka kenal adalah Wahabi misalnya. Oh, ternyata orang-orang yang disebut-sebut Wahabi itu yang katanya suka menyesat-nyesatkan orang, baik orangnya ya. Nah, jujur orangnya, kalau muamalah itu enggak pernah menipu ya. Suka bertaun, suka membantu. Nah, ya kan? Mereka pun akan bersimpati. Nah, ini. Ya, yang seperti inilah yang harus kita tunjukkan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jadi mereka tidak hanya menilai dakwah salaf hanya beberapa poin. Ya. Nah, karena memang yang namanya dakwah salaf ahlus sunnah itu ya dalam segala hal ya kan, dalam tauhidnya, dalam hal manhatnya, akhlaknya, adabnya, semua muamalahnya, semuanya. Nah ya, ini sebagian orang yang mungkin baru mengenal dakwah salaf hanya semangat wah manhat. Nah, permasalahan hajiyah itu sangat penting, itu prinsip ya. Nah, yang harus kita ketahui, yang harus kita pegang teguh ya, manhaj. Tapi dalam hal muamalah ya, dalam hal bagaimana kita berakhlak di tengah-tengah masyarakat ya, kita harus pelajari seperti ini. Taib. Kemudian wa ansyadani al-Quraizi, dan telah membacakan syair kepadaku al-Quraizi rahimahullah, tajanna 'alaiha bima qad jana wa yughlidhu fil qawli in lintulah wa yasbiqu bil adli li zaliman ka'anna sawaba lahu laliyah kama qala fi masalin alimun khudhil lissa bil dhanbi la tughfilah. Nah, mana bait syair ini ya, tajanna alayya bima qad jana, maknanya adalah ya idda'ali bil jinayah bima qad jana. Ini dia menuduhku dengan kejahatan padahal dia yang berbuat jahat, ya. Dia menuduh saya jahat padahal dia yang jahat. Wa yughlidhu fil qawli in lintulah. Dan dia ya menampakkan ataupun berkata yang keras, berkata yang kasar kepadaku apabila aku bersikap lemah lembut kepadanya. Ini ya, tajanna 'alaiha bima qad jana, menuduh aku dengan kejahatan atau menuduh aku dengan satu kejelekan padahal dia yang berbuat. Ini istilahnya apa, lempar batu sembunyi tangan ya. Nah, wa yughlidhu fil qawli in lintulah, dan dia naam bersikap keras di dalam ucapan apabila aku berlemah lembut kepadanya. Wa yasbiqu bil azli zaliman, wa yasbiqu bil azli li zaliman, dan dia mendahuliku bil azli, bil azli yani bil laum, dia lebih dahulu mencelaku ya secara zalim padahal dia yang zalim, mencelaku padahal dia yang tercela, menuduh aku zalim padahal dia yang zalim. Ka'anna sawabalahu laliyah, seolah-olah ya yang benar itu dia bukan saya. Ini ya. Kama qala fi masalin 'alimun, sebagaimana yang diucapkan ya di dalam permisalan seorang alim, khudzil lissa bidambi la tufilah. Nah, tangkaplah pencuri dengan dosanya, la tufilah, jangan engkau melalaikannya. Nah, ungkapan yang masyhur adalah khudzil lissa qabla an ya'khudzah. Ini yang masyhur ucapannya ya. Khudzil lissa qabla an ya'khudzak. Tangkaplah pencuri sebelum dia menangkapmu. Ini. Ya. Ini permisalan apa istilahnya, orang-orang yang naam berbuat kejahatan tapi yang dituduhkan orang lain. Ya. Seolah-olah dia korban. Ya, seolah-olah dia sebagai korban ya, kemudian dituduhkan kejahatannya kepada orang lain. Ya. Nah, istilahnya apa, playing victim gitu ya. Nah, dia membuat skenario seolah-olah dia korban, ya. Padahal dia yang berbuat kejahatan dan dituduhkan kepada orang lain. Nah, taib. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, man iltamasa ridha jami'an nas iltamasa ma la yudrak, barang siapa yang mencari keridhaan seluruh manusia ya, maka dia mencari sesuatu yang tidak bisa didapatkan ya, dia mencari sesuatu yang tidak mungkin didapatkan. Ini sebagaimana ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ridho manusia itu tujuan yang enggak bisa didapat. Ya. Kita tidak bisa mendapatkan keridhaan seluruh manusia. Ya. Nah. Ini ya. Pasti ada yang tidak suka. Ya, manusia pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Jangankan kita, Rasul saja ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, baik. Maka iltamasa ma la yudrak. Nah. Walakin yaqsudul aqilu ridha man la yajidu min muasyaratihi buddan. Nah ini, akan tetapi apa? Yang diprioritaskan oleh orang yang berakal ya, yang menjadi tujuan bagi orang yang berakal adalah keridoan orang yang dia harus bergaul dengannya. Ini bukan ridho semua manusia ya. Nah, hanya yang menjadi poin kita adalah orang-orang yang memang kita tidak bisa lepas dari mereka. Kita hidup di lingkungan mereka, ya kan? Yang mau tidak mau kita harus bergaul bersama mereka. Ini bukan seluruh manusia. Nah, sehingga keadaannya pun berbeda-beda. Wa in dafa'ahul waqtu ila istihsani asya'a minal adat kana yastaqbihuha wastikbahu asya kana yastahsinuha malam yakun ma'sam fa inna dhalika minal mudarat. Kata beliau, seandainya ya dia harus ya ataupun dia terpaksa meluangkan waktunya untuk menganggap baik sesuatu kebiasaan, sesuatu adat yang dia anggap jelek. Ya, kalau mau tidak mau dia harus menganggap kebiasaan ataupun adat yang ada di tengah-tengah masyarakat yang dia anggap jelek, ataupun dia menganggap jelek ya, sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat, malam yakun ma'saman, selama itu bukan dosa, maka yang demikian inilah mudarat, kata beliau. Sikap mudarat itu seperti ini. Ada mungkin sebagian apa kebiasaan orang, kebiasaan di lingkungan kita, di masyarakat kita, mungkin sesuatu yang kita pandang ini kebiasaan jelek ini ya. Nah, kalau terpaksa kita harus menganggap kebiasaan itu bagus ataupun kita mau tidak mau untuk mengikuti kebiasaan itu ya dilakukan selama bukan dosa, kata beliau. Malam yakun ma'sam, sebagaimana yang tadi ya, selama bukan dosa. Nah, ya, ada misalnya kebiasaan-kebiasaan di tengah-tengah masyarakat kita ya, yang menurut kita wah ini kebiasaan ini kalau di tempat kita mungkin ya, atau ya setiap daerah kan beda-beda ya, ada di sebagian daerah yang seperti ini biasa ya. Nah, ada di tempat lain itu dianggap jelek. Nah, berbeda-beda. Nah, selama itu bukan dosa ya, maka ya tidak mengapa untuk kita lakukan, untuk kita mengikutinya. Ya, fa inna dzalika minal mudarat, karena yang demikian itu termasuk mudarat. Ya, sikap mudarat itu seperti ini. Kita menyesuaikan kebiasaan masyarakat walaupun ya, kita enggak senang dengan kebiasaan tersebut. Nah. Baik. Wastikbahu asya'a kana yastahsinuha ma lam yakun ma'saman. Anam, wa ma aktsara man dara fa lam yaslam. Kata beliau, berapa banyak orang yang bermudarat dia tidak selamat. Ini banyak orang yang berusaha untuk menunjukkan sikap mudarat di tengah-tengah masyarakat ya, dia berusaha untuk menyesuaikan diri di tengah-tengah masyarakatnya, berusaha untuk bisa mengikuti ya kehidupan masyarakatnya, falam yaslam, dia tidak selamat ya. Fa kaifa tujadu salamah liman la yudari, maka bagaimana didapatkan, bagaimana akan mendapatkan keselamatan orang yang tidak menunjukkan sikap mudarat. Yani kita bermudarat saja terkadang kita masih orang masih gak simpati. Nah, bagaimana kalau kita tidak menunjukkan sikap mudarat? Yani, ya. Yani hasil ataupun apapun yang terjadi, selama kita sudah berupaya ya untuk menunjukkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita, ya maka semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti disebutkan beliau ya, manil tamasa ridho jami'an nas iltamasa ma la yudrak. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia seluruhnya ya, maka dia mencari sesuatu yang tidak bisa didapatkan. Nah, baik. ya pasti ada yang tidak suka, ya kan? Kalau istilah sekarang pasti ya ada yang like, ada yang dislike, ya kan? Nah, nggak ada semuanya suka semua kan? Pasti ada yang nggak suka. Baik. Wa ansyadani Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi, dan telah membacakan syair kepadaku Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi. Ya dzalladzi asbaha la walid, la walidun lahu 'alal ardi wa la walida. Qad mata min qablihi ma adamun, fa ayyu nafsin ba'dahu khalidah. In ji'ta ardan ahluha kulluhum 'urun fa ghammit 'ainakal wahidah. Naam. Makna dari bait syair ini, ya dzalladzi asbaha la walid, wahai orang ya yang tidak memiliki orang tua, nah yang dia tidak, yang tidak memiliki orang tua di muka bumi, tidak pula tidak pula memiliki, nah ya dzalladzi asbaha la walid, la walidun, wahai orang yang tidak memiliki ayah di muka bumi, tidak pula memiliki seorang ibu. Qad mata min qablihi ma adam, sungguh telah mati sebelum keduanya Adam, Nabi Adam, ya. Fa ayyu nafsin ba'dahu khalidah, maka jiwa yang mana ya setelahnya yang akan kekal? Ini setelah Nabi Adam meninggal, maka tidak ada manusia yang kekal. Ya, tidak ada makhluk yang kekal. Nah, kemudian bait yang ketiga inilah syahid dari pembahasan kita. In ji'ta ardon ahluha kulluhum 'urun, apabila engkau datang ya ke suatu tempat yang penduduknya semuanya itu 'urun, semuanya itu jelek ya, memiliki kejelekan. Naam. Fa ghammit 'ainakal wahidah, maka hendaknya tutup matamu satu saja. Ini jangan engkau menutup matamu semuanya, tutup satu. Ini ya tidak suka, naam, kita tidak suka, wajar ya. Melihat sesuatu perkara yang jelek ya, kebiasaan yang jelek ya. Maka kita jangan menutup mata. Harus terima kenyataan ya, buka satu mata kita. Ini hendaknya kita bisa menerima ya, walaupun ya dengan sangat terpaksa. Seperti orang melihat sesuatu tidak suka ya kan. Nah, melihatnya males gitu ya. Nah, sehingga yang di apa? Yang ditutup satu mata saja, jangan ditutup semuanya. Ya, ini terima kenyataan. Ya, bahwasanya inilah lingkunganmu. Ya, yang engkau harus bergaul dengan mereka. Nah. Wallahu taala a'lamu bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya bi'idznillahi ta'ala. Lebih dan kurang ya mohon maaf, dan apabila ada kekeliruan dan kesalahan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hifdzakumullah.